السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab As-Salam bab yang ke-32, atau kitab Tibb bab yang ke-17. Yang berbunyi bab penyakit taun, ramalan nasib sial, perdukunan dan lain sebagainya. Hadis yang pertama telah kita baca, 5713, hadis Usamah ibnu Zaid. Hadis Usamah ibnu Zaid ibnu Haritha radhiyallahu taala anhuma, kesayangan Nabi dan anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ta'un, ya, yang bunyinya at-ta'unu rijzun au azab. Ta'un itu adalah hukuman atau azab yang dikirim oleh Allah kepada Bani Israel atau kepada orang-orang sebelum kamu. Fa idza sami'tum bihi bi ardin, maka bila kamu mendengar tentang keberadaannya di satu negeri, fala taqdamu alaih, maka janganlah kamu datang ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila terjadi pada sebuah negeri dan kamu berada di dalamnya, fala takhruju, maka janganlah kalian keluar, firaran minhu, lari, disebabkan lari darinya, ya. Atau dalam yang lain, la yukhrijukum illa firarun minhu, tidak mengeluarkan kalian dari negeri tersebut kecuali karena lari, atau karena kecuali lari dari penyakit itu, maka jangan lakukan. Kemudian kita lanjutkan hadis kedua, 5714. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab wa Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarana al-Mughirah wa nasabahu ibn Qanab فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه هذا حديث القعنبي وكتيبة نحوه. Hadisnya sama dengan hadis sebelumnya bahwa Nabi menyatakan taun itu adalah bukti siksa yang Allah timpakan dengannya kepada manusia dari hamba-hambanya. Ya. Maka apabila kamu mendengar tentangnya, maka jangan kamu datang atau masuk. Ya, dengar di satu negeri, maka jangan kamu masuk ke negeri tersebut. Dan apabila terjadi di sebuah negeri antum di dalamnya, maka janganlah kalian melarikan diri darinya, dari negeri tersebut, yang menyebabkan karena takut atau karena melarikan diri dari penyakit tersebut. Hadza haditsul Qa'nabi. Ini adalah hadis Qa'nab, gurunya Imam Muslim yang pertama, Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab. Sementara hadis gurunya kedua sama, nahwuhu, wa Qutaibata nahwuhu, dan hadis Qutaibah sepertinya atau seumpama lafaz hadis yang sekarang. Ya, tentang ta'un, dan ta'un sudah kita baca definisinya. Ya. Pada halaman 507 kata Imam Muslim, kata Imam Nawawi, at-ta'un fahuwa quruhun takhruju fil jasadi fatakunu fil marafiqi wal abati aw al aidi aw al asabi وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حوله أو تحبر أو يحمر حمرة بنفسج بنفسجية ويحصل معه خفقان القلب والقي. Taun adalah koreng yang keluar dari tubuh, bisa terdapat pada siku, ketiak, tangan, jari, dan sekujur tubuh. Penyakit ini disertai bengkak dan rasa pedih yang dahsyat. Koreng-koreng itu keluar disertai rasa panas, dan kulit-kulit yang sekitarnya menjadi berwarna hitam, hijau, atau merah keruh. Itu terjadi disertai jantung yang berdebar-debar dan muntah-muntah. Penyakitnya menular. Ini tentang taun, dan dia kata Nabi adalah azab untuk zaman dahulu, untuk umat-umat terutama Bani Israel, dan setelahnya sebelum kamu adalah sebagai siksa, ya, sebagai siksa. Ya. Sementara untuk umat Nabi Muhammad SAW, dia sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia berfungsi sebagai rahmat dan penyebab mati syahid. Ya. Penyebab mati syahid sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwa ta'un itu ditimpakan oleh Allah kepada Bani Israel atau kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sebagai azab. Ya, jadi mereka berdosa dan berhak untuk disiksa. Lalu Allah timpakan ta'un, penyakit yang seperti tadi, dan sangat besar penularannya. Ya, sebagaimana jelaskan Nabi, dia adalah azab khusus untuk umat-umat sebelum. Wa amma hadhil ummah, kata Imam Nawawi, fahuwa laha rahmatun wa syahadah. Maka penyakit ini berfungsi sebagai rahmat dan penyebab mati syahid. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-mat'unu syahid. Ini sudah kita pelajari. Ya, orang yang mati disebabkan ta'un, maka matinya mati syahid. Ya. Ini penyebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar min ghairi sahihaini, fi ghairi sahihaini, dan dalam hadis yang lain di luar sahih Bukhari dan Muslim, bunyinya anna ta'un kana azaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Adalah penyakit ta'un merupakan azab yang dikirim oleh Allah kepada siapa yang Ia kehendaki, lalu Allah jadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kanat lahu mithlu ajri syahid. Ya. Maka tidaklah seorang hamba yang terjadi Paun itu di negerinya, lalu dia tinggal menetap di negeri tersebut dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya, hingga itu semua baginya merupakan cara memperoleh pahala orang yang mati syahid. Berdasarkan juga hadis yang dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ada hadis yang lain, ya, at-ta'unu syahadatun li kulli muslim. Ta'un itu merupakan mati syahid bagi setiap muslim. Ya. Itu bila mana dia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Wa inna ma yakunu syahadah liman sabara kama bayyanahu fil hadis. Kata Imam Nawawi, pahala syahid itu didapatkan oleh muslim yang sabar menerimanya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tentang ta'unnya ditegaskan oleh Imam Muslim. Mungkin halamannya tentang keutamaan tadi. Ya, halaman 508. Alinea pertama, di dalam hadis-hadis ini disebutkan bahwa penyakit ta'un itu dikirim kepada Bani Israel atau kepada orang-orang yang hidup sebelum kaum muslimin sebagai siksa untuk mereka. Pensifatan penyakit ta'un dengan siksa hanya dikhususkan bagi orang-orang yang hidup sebelum kita. Adapun bagi umat Islam, maka penyakit ta'un adalah rahmat, dan orang yang meninggal karena penyakit ta'un adalah mati syahid. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi al-mat'unu syahid. Orang mati karena penyakit ta'un adalah mati syahid. Di dalam hadis yang lain di selain kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu tadi, artinya sesungguhnya penyakit ta'un adalah siksaan yang Allah kirim kepada umat, kepada orang yang dia kehendaki, lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Tidak seorang hamba pun yang terkena penyakit ta'un lalu dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar, dan dia meyakini bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuknya, melainkan dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Di dalam hadis yang lain disebutkan at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un adalah salah satu penyebab mendapatkan pahala mati syahid bagi setiap muslim. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Dan dua hadis tadi, yang pertama tentang ta'un merupakan adab, ya, untuk umat-umat sebelumnya, dan bagaimana sikap seorang muslim bila mana terjadi di masanya. Ya. Sikapnya seperti tadi, jangan sampai datang bila mana dia tahu terjadi di sebuah negeri, dan jika terjadi di negerinya, jangan sampai keluar untuk melarikan diri. Ya. Hadis yang ketiga, 5715. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, qala haddathana Abi, qala haddathana Sufyan, an Muhammad ibn al-Munkadir, an Amir ibn Sa'd, an Usamata radiyallahu anhuma, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha at-ta'un rijzun, sulita ala man kana qablakum aw ala bani Israel. فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. Ya, sama dengan hadis yang tadi menjelaskan tentang ta'un itu merupakan siksa untuk umat terdahulu, terutama untuk Bani Israel, bila mana terjadi di waktu atau di masamu di suatu negeri dan kamu di luarnya, maka jangan masuk. Bila kamu di dalamnya, maka jangan keluar. 5716. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatani Muhammad bin Hatim qala haddatana Muhammad bin Bakar qala akhbarana bin Jurayd qala akhbarani Amr bin Dinar anna Amir bin Sa'd akhbarahu anna rajulan sa'ala Sa'd bin Abi Waqqas an at-ta'ud faqala Usama bin Zaid ana ukhbiruka anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa adzabun أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. Hadis Usama juga, tetapi di pangkalnya ada sedikit penjelasan tambahan bahwa kata Amir anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seseorang yang bertanya kepada ayahnya, kata Amir, ada seseorang yang bertanya kepada ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, pertanyaannya tentang ta'un. Ya, yang Usama ketika itu ada di dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Usama mengatakan, saya mengabarkan kepadamu tentang hadis Nabi seputar ta'un. Dan bunyinya seperti tadi, yang berulang-ulang telah kita baca. Ya, tetapi pangkalnya, pertanyaan ini pertama ditujukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan mungkin ada pertanda, mungkin Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid merasa bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengetahui jawabannya, maka dia langsung menyatakan, saya yang mengabarkan kepadamu. Yakin dia bahwa Sa'ad bin Waqqas tidak mengetahui jawabannya. Atau ada isyarat dari Sa'ad bin Waqqas bahwa dia tidak tahu jawabannya, maka langsung Usamah yang menimpali dan mengatakan, saya yang tahu jawabannya. Ini bukan berarti sok-sokan dalam tentang ilmu, ya. Dan kita tahu bahwa generasi salaf itu bila mana berkumpul sesama mereka, mereka sangat berat untuk menjawab bila mana di situ ada orang yang dia yakin lebih mengetahui. Makanya mereka mengalihkan, tanya si fulan. Ketika yang ditanya yang kedua mengatakan, tanya si fulan, ya, sampai terkadang kembali kepada yang pertama. Berarti kasus Usama ini, itu tadi kemungkinannya Usama yakin bahwa Sa'ad bin Waqqas kena pergaulan mereka berdua, apalagi ketika dia memang menjadi pemimpin perang, ya. Nabi SAW pernah mengangkat sebelum meninggal dunia Usama sebagai pemimpin perang, ya, sebagai atasan orang-orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Bisa jadi itu kemungkinan, atau memang sudah ada tanda isyarat. Kalau dari sisi usia jelas berbeda. Sa'ad bin Waqqas dari orang-orang tua, sementara Usama remaja muslim, remaja sahabat, Usama bin Zaid. Ya. Nabi SAW sebelum meninggal dunia mengangkatnya sebagai pemimpin perang, umurnya 18 tahun. Ya. Umurnya 18 tahun. Menunjukkan dia remaja, atau awal-awal mulai usia dewasa, ya. Jadi Usama melihat bahwa Sa'ad bin Waqqas memberikan tanda bahwa dia tidak mengatakan, mungkin menggeleng atau mengatakan dengan isyarat yang lain, maka dia langsung mengatakan, saya yang beri jawaban. Karena mungkin orang yang bertanya membutuhkan sekali jawaban, ya, membutuhkan sekali jawaban. Jadi bukan berarti bertentangan dengan kebiasaan mereka, ya, mengalihkan jawaban pertanyaan kepada saudara mereka yang mereka yakin lebih mengetahui, tidaklah bertentangan. Ini kemungkinan yang terjadi pada Usama ibnu Zaid yang ditanya Sa'ad, sementara yang menjawab adalah Usama ibnu Zaid. Berikutnya 5717. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddatsana Abu Rabi' Sulaiman ibn Dawud وكتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد بن جريج نحو حديثه. Ini sanad yang baru dibawakan oleh Imam Muslim, hadis yang sama menggunakan sanad ini, ya. Nanti berjumpanya pada Amr bin Dinar, ya. Pada Amr bin Dinar, ya. sampai kepada Sa'ad bin Abi sampai kepada Usamah bin Zaid. Bunyi hadisnya sama. Bunyi hadisnya sama tentang taun. Berikutnya 5718 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus ani bin Shihab qala akhbarani Amir ibn Sa'ad an Usamah ibn Zaid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ini bunyi hadisnya inna hadzal waja'a aw as-saqama rijzun udhiba bihi ba'dul umami qablakum thumma baqiya ba'dul bil ardi fayadhhabu al-marrata wa ya'ti al-ukhra faman sami'a bihi bi ardin fala yaqdamanna alayh wa man waqa'a bi ardin wa huwa biha fala yukhrijannahu al-firaru minhu. Ya, sesungguhnya penyakit ya al-waja' atau as-saqam sama artinya al-waja'u atau as-saqam as-saqamu sama penyakit ya sungguhnya penyakit ini maksudnya taun rijzun siksa hukuman udhiba bihi disiksa dengannya ba'dul umami qablakum sebagian umat-umat sebelum kamu ya ini yang menegaskan bahwa penyakit ini sebagai hukuman dan azab. Thumma baqiya ba'du bil ardi. Namun setelah disiksa dengannya umat-umat atau sebagian dari umat terdahulu, Allah tidak mengangkatnya langsung habis. Allah Subhanahu wa taala setelah menyiksa dengannya umat terdahulu, selesai penyiksaannya Allah tidak menghapus lagi. Ya, tetapi Allah tetapkan dia berada di muka bumi, ya. Thumma yabqa ba'du bil ardi. Ya, setelah disiksa umat-umat tersebut, maka penyakit ini masih tetap ada di bumi dan tidak diangkatnya. Tetapi fayadhhabul marrah, terkadang dia hilang, wa ya'til ukhra, terkadang dia datang. Ya. Nabi SAW juga tidak mengabarkan kapan berhenti, tetapi dia justru mengabarkan dia tetap ada di bumi. Jadi wabah ini tetap ada. Dan tidak ada berita bahwa wabah ini akan dihapus dari muka bumi. Berarti dia tetap ada, cuma muncul, hilang. Muncul, hilang. Ada dan tingkat penyebarannya juga tidak sama. Munculnya terkadang besar sekali, terkadang sedikit. Ya. Ya. Dan dia salah satu dari yang disimpulkan dari hadis ini, dia yang taun ini terjadi pada sebagian negeri saja. Seperti yang terjadi di zaman Umar, itu terjadinya di Syam. Ya, terjadinya di Syam. Sementara di Madinah tidak. Ya, sementara di Madinah tidak, di Hijaz tidak, di negeri-negeri kaum muslim yang lain tidak. Karena penyebarannya tidak tidak besar di luar karena yang di dalam tidak keluar ya kemudian untuk perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain butuh waktu yang lama ya butuh waktu yang lama yang datang pun untuk sampai ke negeri tersebut juga waktu yang lama kalau sekarang kita dalam hitungan jam ya perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain cepat sekali. Ya, ribuan kilo dalam hitungan jam. Jadi berarti sangat mudah. Sekarang sekitar 1000 kilo Jakarta Pekanbaru ya. Hanya 1 jam lebih. Tidak sampai 2 jam sampai ke sini. Jadi wabah itu penyebaran dari satu daerah ke negara-negara yang lain cepat. Di zaman itu tidak seperti walaupun memang penyebaran penyakitnya sama. Nah, intinya bahwa penyakit taun ini tetap ada di muka bumi. Allah munculkan di satu saat dan Allah tarik di satu saat dan tidak diangkat habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti datangnya dia bukan lagi sebagai siksa. Ya. bisa jadi sebagai rahmat, ya Allah menguji orang-orang yang beriman. Dan bukan berarti tidak berfungsi sebagai hukuman, ya, karena memang hukuman bagi orang yang beriman adalah rahmat. Hukuman bagi orang yang beriman rahmat, sementara hukuman bagi orang kafir nikmat. Nikmat bukan nikmatnya, nikmat, nikmah adalah siksa, karena mereka mati dengan penyakit tersebut, tetap sudahlah mereka mendapatkan penyakit dan mereka tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya. Sementara beriman itu tadi, barang siapa yang ditimpa oleh penyakit taun dan dia tetap di negerinya sabar, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid yang di medan perang matinya membawa senjata untuk memerangi musuh. Sementara mereka di rumahnya sendiri, tetapi karena tertimpa taun maka dia dapat pahala syahid. Ya, jadi musibah ini kalaupun memang dia berfungsi sebagai hukuman, tetapi hukuman itu sebagai nikmat, sebagai rahmat. Karena itu tadi, karena mungkin menjadi penghapus dosa mereka. Ya, karena tidaklah satu musibah yang menimpa seorang beriman kecuali penghapus dosa. Sementara orang yang tidak beriman tidak menghapus dosa, justru menambah dosa. Nah, ini perbedaannya, bukan berarti tidak sama sekali sebagai hukuman untuk umat Nabi Muhammad. Bisa jadi hukuman, teguran. Tetapi fungsinya, itu tadi dia, mereka bisa, ta'un itu bisa berfungsi sebagai penghapus dosa atau penambah pahala mereka, itu rahmat. Penghapus dosa bisa jadi mereka setelah mendapatkan penyakit tersebut bersabar dan mendapat pahala syahid. Dosa sudah dihapuskan, pahala syahid didapatkan. Atau penambah tingkat derajat. Ya. Walaupun tujuan penurunannya untuk memberikan pelajaran. Kalau hukuman untuk umat terdahulu memang mereka kafir, menentang. Ya, jadi tidak ada dampak atau dampak positif dari penyakit wabah tersebut. Tidak membuat mereka bertambah pahala dan tidak terampuni dosa, karena tidak akan mungkin diampuni dosa orang kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan diampuni. Ya. Allah tidak mengampuni dosa mereka yang mati dalam keadaan kufur. Kecuali kalau mereka bertobat di dunia sebelum meninggal. Kalau sebelum meninggal bertobat, terhapus semuanya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang perlu kita catat. Bahwa azab untuk umat terdahulu, itu maknanya. Jadi tidak ada dampak baiknya. Tidak ada sedikit pun nilai baiknya. Tidak mempengaruhi apa-apa. Mereka tetap kafir. Dan meninggalnya adalah siksa. Sementara untuk umat Nabi Muhammad bukan berarti tidak berfungsi sebagai hukuman, bisa jadi hukuman, tetapi hukuman menjadi penghapus dosa, bisa jadi penangkat, mengangkat pahala, bisa jadi bahkan mendapatkan pahala syahid. Ya, wallahu a'lam. Yang diturunkan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum sebagai hukuman bagi mereka itu untuk orang-orang yang menentang. Ya, yang diturunkan pertama kali Allah untuk orang yang menentang. Bagaimana darah, belalang, kutu, itu semuanya hukuman. Yang mati dari bala tentara Fir'aun dan rakyat Fir'aun, ya, yang tentu mereka menentang Nabi Musa alaihissalam, itu mati siksa, mati karena mendapatkan siksaan dari Allah. Setelah mati mereka tidak mendapatkan apa-apa, justru menambah dosa dan hukuman bagi mereka. Kenapa mereka diturunkan penyakit tersebut? Karena kekufuran mereka. Jadi penyebab turunnya kufurnya mereka. Jadi itu siksa. Bukan di antara mereka ada yang beriman. Nah, tentu umat para nabi, pengikut para nabi yang beriman dan diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, sementara yang selamat Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi tidak terkena oleh wabah tersebut. Yang terkena itu semuanya hukuman. Ya, hukuman. Sementara untuk umat Nabi Muhammad, yang terkena, yang tidak terkena semuanya sebagai rahmat. Yang tidak, yang terkena adalah sebagai penghapus dosa dan juga sebagai peningkat atau penambah pahala. Yang tidak terkena dan dampaknya ada, mereka tidak keluar, ya, dari tempat negeri tersebut, kan dampaknya besar seperti sekarang ini. atau tidak masuk, padahal di situ letaknya pekerjaan mereka, atau mereka ada tujuan untuk kepentingan mereka duniawi di sana tidak bisa mereka raih, itu sebagai ujiannya, ujian, dan mereka akan mendapatkan pahala dari kesabaran karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di negeri yang terjadi bencana tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Keberadaan taun di muka bumi ini yang perlu kita ketahui juga, dia tetap berada. Nabi tidak mengabarkan diangkat habis, dia ada. Makanya taun itu ada dahulunya untuk Bani Israel. Nah, sementara di zaman Umar terjadi, berarti ada dia. Dan sampai hari kiamat ada kemungkinan datang lagi. Ada kemungkinan datang lagi karena memang tidak ada berita bahwa dia diangkat habis oleh Allah. Dia datang dan justru isyaratnya dia datang dan hilang. Ya, fayadhhabul marrata wa ya'til ukhra. Ya. Berikutnya hadis 5719. Dan perbedaannya dengan virus yang sekarang ini, ya, dan berbagai macam virus yang muncul, ya, dan penamaan-penamaan yang berbeda. Taun Amwas dinamakan Taun Amwas diambil dari tempat berasal penyebarannya, kluster pertama, ya, Amwas, nama satu daerah di Syam, ya, nama satu kampung di Syam, di situ mulai. Kalau COVID ini sebenarnya bisa COVID corona ini, ya, bisa dinamakan virus Wuhan. Virus Wuhan karena asal mula penyebaran di sana. Asal mula penyebarannya di sana. Ya. Baik, 5719 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Kamilin al-Jahdari qala haddatsana Abdul Wahid yakni Ibn Ziyad qala haddatsana Ma'mar an az-Zuhri bi isnadi Yunus nahwa hadithihi. Ini sanadnya yang baru, sementara bunyi hadisnya sama, juga hadis Usama. Ya. Jadi di sini walaupun di situ ada sebutan, ada penjelasan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ini bukan musnad dia. Bukan hadis dari dia, tetapi dari Usama bin Zaid. Semuanya. Terkadang ada disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqasnya, dan bahkan ada yang dia yang ditanya oleh tentang pertanyaan tentang taun ini, tetapi dia tidak menjawab. Ya. Yang menjawab adalah Usama bin Zaid, dan hadisnya hadis Usama, bukan hadis Sa'ad. Ya. 5720 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Syu'bah an Habib qala kunna bil Madinati fabalaghana anna at-ta'una qad waqa'a bil Kufah. Ini salah satu ta'un yang terjadi di zaman dahulu, di umat Nabi Muhammad. Ya. Berkata Habib, ya, qala kunna bil Madinah. Suatu ketika kami berada di kota Madinah, kata Habib. Ya. Fabalaghani, sampai kepada saya berita bahwa terjadi taun di Kufah. Kufah di Irak. Kalau tadi taun Amwas di mana? Di Syam. Berarti ada berkali-kali terjadi taun di negeri kaum muslimin, ya, di zaman dahulu. Faqala li Ata' ibn Yasar, berarti ini setelah taun Amwas, karena taun Amwas ini terjadi di masa Umar, sementara taun di Kufah ini terjadi jauh setelah itu, ya, di masa Sigar Tabi'in, di masa Habib ini, ya, di masa Habib, ya, At-Ta'un faqala li Ata' ibn Yasar, ini generasi, ini dari generasi Tabi'in, Ata' ibn Yasar wa ghayruhu, dan yang lainnya. Inna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Ya. Ini siapa yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda? Atha' bin Yasar. Atha' dari sahabat? Tidak. dari tabi'in. Ya, berarti ini terputus ya. Ini yang dinamakan oleh ulama hadis dengan hadis mursal. Tetapi belum tentu, karena di ujungnya nanti ada kemungkinan ada yang orang yang ada di antara Atha' bin Yasar dengan Nabi. Dan tidak akan mungkin ada hadis mursal di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena hadis mursal itu hadis lemah. Sementara ini sahih. Ya. Berarti dari pangkalnya memang tidak disebutkan. Di ujung hadisnya nanti akan ada orang yang mengantarai antara saat antara Atha' bin Yasar dengan Rasulullah SAW. Ya. Sebentar. Idza kunta bi ardin, ini hadisnya. Idza kunta bi ardin. Nih, saya lihat hadisnya. Habib yang tadi namanya Habib Ibnu Abi Thabit Ibnu Qais Ibnu Dinar. Nama Habib yang bercerita kepada kita ini namanya Habib Ibnu Abi Thabit. Habib bin Abi Thabitin. Meninggal pada tahun 119. Meninggal 119. Memang dari generasi tabi'in. Di bawah generasi tabi'in. Gelarnya Al-A'war. Gelarnya Habibul A'war. Al-A'war itu buta. Bisa jadi karena memang dia buta. Idza kunta, ini hadis yang beliau sampaikan, idza kunta bi ardin fa waqa'a biha fala takhruj minha. Berarti Habib ini mungkin memang ada niat untuk berangkat ke Kufah. Ketika itu dia di mana? Di Madinah. Dan terdengar berita, dan dia berniat untuk datang ke Kufah. Terdengar berita bahwa di Kufah terjadi ta'un. Maka dia mendapatkan nasihat dari gurunya Atha' bin Yasar dan yang lainnya dengan hadis Nabi SAW, yaitu bila kamu berada di satu negeri terjadi negeri itu ta'un, maka jangan keluar. Wa idza balagaka annahu bi ardin fala tadkhulha, fala tadkhulha. Jika engkau mendengar berita bahwa di satu negeri ada penyakit tersebut, maka jangan masuk ke negeri tersebut. Qala, nah ini dia kata Habib kepada Atha', amman. Ini luar biasa, mereka ingin mengetahui sumber dari ilmu itu sendiri. Kamu dapatkan dari siapa? Kan Atha' tidak mendengar Nabi, karena dia bukan sahabat. Dari siapa kamu dapatkan hadis Nabi ini? Qala amman. Qalu, ya, kata mereka, karena Atha' bin Yasar bukan sendiri, ada yang lain di sana. Ya. Qalu, mereka semua mengatakan An-Amir ibn Sa'ad. An-Amir ibn Sa'ad. Jadi mereka mendapatkan hadis ini dari Amir ibn Sa'ad. Amir ibn Sa'ad juga bukan sahabat. Inilah yang menyebabkan hadis mursal itu lemah. Hadis mursal itu lemah kenapa? Karena ada kemungkinan yang mengantarai, yang di tengah-tengah antara tabi'in tadi, antara Atha' dengan sahabat itu, dengan Nabi SAW, bukan hanya sahabat, ada tabi'in yang lain. Kalau sudah dipastikan bahwa yang tidak ada itu sahabat, tidak ada masalah. Karena sahabat itu adil. Tetapi karena ada kemungkinan sebelum sahabat itu ada tabi'in yang lain, maka ini yang menyebabkan dia lemah. Ya. Antara Atha' dengan Usamah bin Zaid ini yang sahabat yang dalam hadis sebelumnya, itu kalau dipastikan bahwa Atha' itu antara dia dengan Nabi itu hanya Usamah bin Zaid, sudah dipastikan, maka tidak ada masalah. Karena sahabat itu sekalipun tidak diketahui, mereka semuanya adil. Ya, sudah diadilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ada kemungkinan di antara tabi'in yang membuat irsal mursal ini dengan Nabi ada dua orang. Satu sahabat pasti. Kemungkinan yang kedua ini ada, itu yang membuat dia lemah. Nah, di sini ternyata ada, yaitu Amir ibn Sa'ad. Amir ibn Sa'ad bukan sahabat. Anaknya Sa'ad bin Waqqas ini bukan sahabat, dia tabi'in juga. Ya. Tabi'in itu tingkatan, bukan satu tingkat. Tabi'in itu adalah masa. Jadi masa yang mereka ada langsung meriwayatkan dari Nabi, dari sahabat, ada melalui perantara. Ya, melalui perantara. Dari beliau, dari sahabat ada. Karena mereka bukan hanya menjadi guru, mereka sahabat semua. Tapi terkadang ada tabi'in yang lebih tua dari mereka. Jadi mereka belajar kepada tabi'in yang lebih tua, dan kemudian langsung kemudian setelah itu ke sahabat. Ada di antara mereka yang berjumpa dengan sebagian sahabat. Sehingga mereka meriwayatkan dari sahabat-sahabat tersebut. Ternyata hadis yang mereka riwayatkan itu dari Nabi bukan yang langsung kepada sahabat, tetapi melalui perantara tadi. Nah, karena kemungkinan ada yang kesini itu, ini yang membuat dia lemah. Karena tabi'in, walaupun sekalipun tabi'in, tetapi tetap tidak ketahui agamanya. Tak diketahui bagaimana hafalan, kekuatan hafalannya. Ya. Sehingga ini yang membuat hadis mursal itu termasuk salah satu jenis dari hadis yang lemah. Baik. Ya. Ini contohnya, bahwa ternyata Atha bin Yasar yang kemungkinan dan di dalam yang lain, dia juga meriwayatkan dari sahabat Nabi. Dari sebagian sahabat Nabi SAW. Sekarang dia meriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini perantara yang pertama. Kemudian yuhadditsu bihi qala fa ataituhu fa qalu ghaibun. Ini apa ini? Dia mendapatkan Habib. Habib ini mendapatkan dari Atha, dan Atha dan seluruh kawan-kawannya mengabarkan bahwa mereka mendengarnya dari Amir. Habib ini juga hidup di masanya siapa? Amir. Ya, hidup di masa Amir. Jadi mereka ini bukan tidak satu tingkatnya. Mereka satu tingkat. Habib ibn Abi Thabit tadi, Al-A'war, ternyata dia berguru kepada Atha, tetapi dia juga mungkin mendapatkan langsung dari gurunya Atha. Nah, sehingga ketika dia mendengar bahwa mereka-mereka ini mendapatkan hadis tadi dari Amir, dikejarnya Amir tadi. Dicarinya Amir. Ya. Qala fa'ataitu. Saya datangi Amir tersebut. Faqalu ghaibun, kata yang di rumahnya tidak ada. Dia sedang tidak di rumah. Qala falaqitu akahu Ibrahim ibn Sa'ad. Kemudian saya cari lagi, ternyata saya berjumpa dengan saudaranya. Bukan dengan Amir, tetapi dengan Ibrahim. Saudara dari Amir. Ibrahim ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya jumpai Ibrahim, kemudian saya tanyakan. Kemungkinan mereka ini mendengarkan juga dari Usama. Faqala, ternyata Ibrahim juga mendengar. Kata Ibrahim, syahidtu Usama. Saya hadir ya, dekat dengan Usama, yuhadditsu Sa'dan. Ketika itu dia menyampaikan hadis kepada ayah mereka, Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala sami'tu, kata Usama, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul. Wa Nabi bersabda, inna hadzal waja'a rijzun aw adzabun aw baqiyatu adzab. Ini tambahannya. Sesungguhnya ini adalah penyakit ini, bencana ini adalah azab atau yang tersisa dari azab. Baqiyah itu yang tersisa dari azab. Ya. Udhiba bihi unasun min qablikum, yang disiksa dengannya umat sebelum kalian. Fa idza kana bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa idza balagakum annahu bi ardin fala tadkhuluha. Nah, sampai di situ hadisnya. Dan ini luar biasa. Ya, luar biasa semangat Habib ibn Abi Thabit untuk mendapatkan sanad dari hadis ini. Karena dia dapatkan dari Atha ibn Yasar dan kawan-kawannya itu awalnya tidak bersambung, mursal. Ternyata mereka mengabarkan guru mereka yaitu Amir ibn Sa'ad. Dia ingin setingkat dengan Atha. Maka dicarinya Amir ke rumahnya, ternyata Amir tidak ada. Dan dia tidak putus asa. Dicari, dan akhirnya dia berjumpa bukan dengan Amir, tetapi dengan saudara Amir itu Ibrahim. Dia tanya, kamu dengar hadis tentang ini? Oh ya, saya mendengarnya dari, saya hadir ketika Usamah bin Zaid menyampaikan hadis ini kepada ayah saya. Jadi ketika itu Sa'ad bersama dua orang anaknya. Amir juga di situ, Ibrahim juga di situ. Ya, Ibrahim juga di situ. Berarti Habib ini, telah mendapatkan dua jalur sekaligus. Jalur yang pertama dari gurunya Atha bin Yasar dan kawan-kawannya dari Amir ibnu Sa'ad. Ini jalur yang tidak langsung. Dan kemudian dia menaik tingkatnya setingkat dengan Atha bin Yasar ketika dia mendapatkan hadis itu dari saudaranya Amir. Berarti dia setingkat dengan siapa? Dengan gurunya. Di sanad yang pertama. Ya, di sanad pertama dia akhirnya dia naik ke atas setingkat dengan gurunya, mereka mendapatkan dari Amir dan dia mendapatkan dari Ibrahim dan mereka berdua dari Usama. Indahnya, lezatnya menelusuri hadis-hadis Nabi SAW dengan mereka-mereka. Ini suatu hal yang istimewa ini yang didapatkan oleh Habib bin Tsabit. Dia dapatkan hadis yang satu dengan dua sanad dan dia lebih mengutamakan hadis yang langsung. Dia tidak puas dengan menerima dari Atok saja. Dia mencari gurunya Atok. Ternyata gurunya Atok tidak ada. Cukup dia. Kalau dia mendapatkan hadis itu sudah benar sebenarnya. Tidak mursal lagi. Tetapi dia mencari dan Allah berikan dia yang lebih. Sehingga dia naik. Mencari tingkat naik ini. Ini bagaikan hujan emas. Menurut bagi mereka dahulu. Untuk mencapai tingkat yang lebih naik, lebih tinggi. Sehingga perawi antara batas. Perantara antara mereka dengan Nabi semakin sedikit. Ini suatu hal yang luar biasa bagi mereka. Nah ini. Dan bunyi hadisnya sama. Kemudian. Qala Habibun. Di ujung hadis. Habib bercerita. Faqultu li Ibrahim. Ini luar biasa juga dia. Cerdas memang dia. Luar biasa. Setelah dia dapatkan saya hadir. Ketika Usama menyampaikan hadis ini kepada ayah saya. Hadir berarti bisa jadi dia tidak langsung mendengar. Karena kehadiran bisa jadi jauh dari peristiwa. Seperti sekarang ini. Ada seseorang yang berada dalam masjid tapi di ruang sana. Jauh dari masjid sehingga dia tidak mendengar langsung. Tapi Habib bin Sa'ad bertanya. Anta. Ya. Itu A-nya panjang ya. Anta. Ya, ada dua hamzah di situ. Yang pertama hamzah pertanyaan. Apakah? Kemudian anta. Hamzah anta itu sendiri. Apakah kamu? Ya. Jadi tidak anta. Tetapi langsung. Anta. Dan ini adalah Al-Quran. Allahu. Ya. Apakah Allah? Ya. Anta sami'ta Usama. Apa engkau yang langsung mendengar Usama yuhadithu Sa'dan. Yang menyampaikan hadis ini kepada Sa'ad. Ayah mereka. Ayahnya. Wahuwa la yungkir. Dan dia Usama tidak mengingkari. Qal, kata Ibrahim, na'am, iya. Ya, iya, saya langsung mendengar Usama menyampaikan hadis ini kepada Sa'ad bin Waqqas yang ditanya oleh seseorang tentang hadis ta'un. Ya. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tersisa banyak hadis lagi dan bahkan nanti ada hadis ta'un amwas. Hadis pada halaman 501, hadis yang terakhir di halaman ini, ya. Itu hadis panjang dan itu tentang taun amwas di zaman Umar. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ini akan kita baca pada pertemuan lanjutan dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mulai dari halaman 500. Ya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.